Tolong dijelaskan siapa saja yang masuk dalam Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya orang dari apa ini, keturunan Arab mengaku masih memiliki garis keturunan yang nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus sampai hari kiamat. Itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakini. Dan bahkan Al-Mahdi Al-Muntadhar itu juga dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari garis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan mereka-mereka yang teranggap sebagai Ahlul Bait, mereka memang menyimpan nasab-nasab mereka di keluarga mereka sendiri, ya, tercatat di keluarga mereka sendiri sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait? Ahlul Bait itu ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa akwal seingat ana, diantaranya adalah Bani Hasyim, itulah Ahlul Bait. Bani Hasyim. Ada yang menyatakan Bani Abdul Muttalib itu juga termasuk daripada Ahlul Bait. Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad menyatakan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah Bani Hasyim. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan masuk di dalamnya Bani Abdul Muttalib. Al-Muttalibi dan Al-Hashimi, mereka kedua-duanya adalah Ahlul Bait. Berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW, Bani Hasyim wa Bani Abdul Muttalib syai'un wahid, bahwa Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttalib itu syai'un wahid, satu, sama. Jadi kedua-duanya adalah Ahlul Bait. Adapun dari Bani Hasyim, maka di sana ada keturunan daripada Abdul Muttalib, Ja'far, Abbas, Aqil, Al-Harith, dan Abu Talib. Lima dari keturunan tersebut, mereka semua adalah Ahlul Bait. Dan apakah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait? Yang rajih iya, istri-istri Rasulullah adalah Ahlul Bait. Karena kalimat di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Kalimat ahlal bait di situ tentunya yang pertama kali tercakup adalah istri-istri Nabi, karena ayat ini berbicara tentang istri-istri Nabi. Lihat dan sibaknya ayat sebelum dan setelahnya itu berbicara tentang para istri Nabi. Ya azwajan nabi dan seterusnya, itu surat Al-Ahzab ya. Berbicara tentang istri-istri Nabi. Maka otomatis ayat tersebut yang disisipkan di tengah-tengah antara ayat sebelumnya adalah berbicara tentang istri Nabi, setelahnya juga istri Nabi. Berarti kalimat ahlal bait di situ adalah masuk di dalamnya istri Nabi. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagi pertanyaan yang tidak dijawab atau tidak dibaca, anggap saja ini si pembicara memang bodoh, tidak bisa menjawab ya. Memang demikian keadaannya. Tip. Atau enggak bisa baca ini ya. Enggak bisa baca. Ustadznya ini. Gimana ini? Memang enggak bisa ana baca ini. Afan ya, yang tidak bisa terbaca maka alafu minkum, tidak bisa dijawab pertanyaannya. Astagfirullah. Bagaimana menyikapi jika kita mendapat nasihat dengan cara yang tidak hikmah dari saudara kita? Nasihati dia. Ya, nasihati. Tadi kisah daripada salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, ya. Di saat ada seseorang yang menasihatinya dengan cara yang tidak hikmah, justru disampaikan kepadanya agar berlaku lemah lembut dalam memberikan nasihat. Irfak ya rajul. Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jelek dariku. Dalam keadaan Allah memerintahkannya untuk berucap lemah lembut. Bismillah, Ustadz, mohon nasihat antum kepada kami yang sekian tahun sudah mengenal dakwah yang mulia ini, namun keadaan kami masih jalan di tempat saja, seolah-olah tidak ada kemajuan baik dari segi ilmu maupun amal. Jazakallah khair. Sekian tahun sudah mengenal dakwah, masya Allah. Yang pertama adalah itu adalah nikmat, ya, tentunya disyukuri. Syukurlah nikmat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita dengan dakwah yang agung ini, dakwah yang mulia ini. Kemudian yang kedua, jalankan dan amalkan apa yang telah kita ilmui. Walaupun kita mungkin sedikit, tetapi kita mengilmuinya, maka jalankan. Dengan kita menjalankan apa yang telah kita ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya ditetapkan hidayah, istiqomah, ya. Perkara ini terjadi tidak hanya pada antum, pada setiap kita diuji. Rasulullah SAW menyatakan inna likulli amalin syarrah wa inna likulli syarratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Awal-awal kita kenal dakwah bagaimana, ya, luar biasa. Pengennya semua kajian kita datangi semua. Seiring dengan berjalannya waktu begitu, semakin lesu, semakin lemah, ya. Dan itu sesuatu yang wajar. Dalam artian wajar, sesuatu yang merupakan ujian dialami oleh setiap kita, ya, setiap orang. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, "Famankanat fatratuhu ala sunnati faqadihtada." Orang yang di saat masa lesu, masa futur, itu dia tetap istiqomah di atas sunnahku, sungguh dia mendapatkan hidayah. Di atas sunnah Rasulullah SAW, di saat engkau sedang lesu, ya, kita sedang lesu, maka jangan tinggalkan saudara-saudara antum ahlu sunnah. Jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu, walaupun datang dalam keadaan ngantuk, datangi, ya. Di situ ada hikmah, bertemu dengan ikhwah, ya. Di saat antum kajian ngantuk, dapat nasihat, masya Allah. Tapi jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Walaupun di saat menghadiri majelis ilmu itu tidak ada yang nyantol, tidak ada yang nyantol, tetap datangi. Karena sedang lesu, sedang futur. Maka saudara-saudara kita, dengan kita bertemu mereka, kita akan mendapatkan berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan. Dan di saat kita sedang futur, ingat, jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal. Thalabul ilm dalam perkara-perkara yang wajib. Kalau kita belum paham terhadap ilmu akidah, tidak paham terhadap tata cara sholat, ibadah fardiyah, maka paksakan diri kita untuk tetap menjalankan hal tersebut, ya, menghadiri majelis ilmu, kemudian sholat berjamaah dan sebagainya. Al-muhim, dalam keadaan futur, kalau kita masih berada di atas sunnah Rasul, maka dia selamat. Itu kuncinya. Kalau futur kemudian dia meninggalkan saudara-saudaranya, kemudian dia menyendiri, ya, maka ini menjadi terkaman serigala. Berbahaya, ya. Karena serigala itu hanya akan menerkam kambing yang bersendirian. itu yang perlu untuk diwaspadai. Terlebih kalau kemudian di saat futur sudah berani meninggalkan kewajiban yang sangat agung, yakni sholat 5 waktu. Berani meninggalkan itu sudah alamat itu sudah. Naudzubillah. Ya. Di saat futur mungkin kita tidak sanggup untuk menjalankan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan dari perkara-perkara nafilah, labas. Memang keadaannya futur. Tetapi ingat, jangan sampai meninggalkan yang wajib. Itu saja. Kebiasaan kita setiap habis sholat wajib ada sholat rawatib gitu kan, zikir panjang gitu. Nah, di saat futur kok lesu sekali ya. Sholat berjamaah jangan ditinggalkan. Kemudian di saat seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan apa yang telah dia ilmui tadi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia Allah akan ilhamkan kepada dia pemahaman. Allah menyatakan wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah, Allah akan ajari kamu. Orang yang mengamalkan apa yang telah dia ilmui, maka Allah akan berikan kepada dia apa yang belum dia ketahui. Ini juga diantara kiat-kiat untuk seseorang bisa lebih baik keadaannya. Bismillah Ustaz, bagaimana orang yang sakit yang keadaannya tidak bisa menggerakkan anggota badannya sementara kondisinya masih sadar, bagaimana kaifiat tata cara dia mengerjakan sholat yang fardu, apakah cukup dengan isyarat dengan kalbunya atau dengan isyarat akalnya, mohon penjelasannya. Kalau masih bisa ada yang digerakkan dari anggota badan, maka itu dijadikan sebagai isyarat, semisal apa namanya kedipan mata kita, misalnya masih bisa berkedip, maka kedipan pertama untuk takbiratul ihram, kemudian membaca ya, iftitah, kemudian membaca al-fatihah, kemudian surat, kemudian setelah itu kedipan yang kedua untuk ruku, kedipan yang ketiga bangkit dari ruku, dan seterusnya kalau masih bisa berkedip. Kalau bisa dengan mengangguk-mengangguk, anggukan pertama waktu ruku ya, kemudian anggukan kedua di saat sujud lebih rendah daripada atau lebih lebih dalam dibandingkan anggukan yang di saat rukuk tadi, dan seterusnya. Kalau betul-betul sudah tidak bisa menggerakkan anggota badannya sama sekali tapi akalnya masih sadar, maka kewajiban tersebut masih tetap ya menuntut dirinya dengan hatinya, dengan hati semata. Akalnya masih sadar ya, hatinya masih ada, maka dengan hatinya dia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dari pembahasan semalam disebutkan bahwa kedatangan orang-orang muslim yang telah wafat disambut gembira oleh orang-orang muslim yang terlebih dahulu meninggal. Ini dari kerabatnya disebutkannya dalam lafaz tersebut. Pertanyaannya, lantas siksa kubur yang diterima oleh orang-orang yang berbuat dosa selama hidupnya apakah berpengaruh dengan pertemuan dengan orang-orang muslim yang terlebih dahulu meninggal, atau garis besarnya kapan siksa kubur itu dilakukan dan kapan bertemu dengan muslim lain yang telah meninggal dunia? Tidak setiap muslim yang meninggal dunia kemudian mendapatkan nikmat tersebut. Yang pertama, bahwasanya itu adalah perkara gaib disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita ilmui, untuk kita yakini. Yang kedua, kita tidak tahu mengetahui kaifiatnya. Yang ketiga, bahwasanya perkara tersebut disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Ahwal Kubur. Kemudian juga tidak disebutkan bahwa setiap muslim akan seperti itu keadaannya. Karena muslim di sana ada muslim yang taqi ya, ada muslim yang asi. Muslim yang taqi, yang bertakwa, ini yang diharapkan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Adapun muslim yang asi, maka ada sendiri ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keadaan mereka di alam kuburnya, mereka mendapatkan siksa-siksa kubur. yang mereka tentunya tidak bisa untuk ziarah ke sana kemari karena terhalang daripada siksa kubur tersebut. Orang yang tidak menjaga di saat kencingnya, kemudian orang yang yamsi bin namimah, terhalangi dengan siksa kubur. Kemudian orang yang memakan riba, terhalangi dengan siksa kubur. Al-muhim, di saat apa istilahnya, ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut, hadis-hadis tersebut kita imani. Terlebih hadis tersebut disahihkan oleh Al-Albani misalnya. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Dan ini juga membantah bagi orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya orang yang meninggal dunia kemudian datang kepada keluarganya. Di situ disebutkan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang keadaan dunia sama sekali. Sehingga mereka bertanya kepada orang yang baru saja meninggal dunia, dikerumuni oleh kerabat-kerabatnya, bertanya tentang fulan bagaimana, alan bagaimana. Ini berarti mereka sama sekali tidak mengetahui tentang apa? Tentang kehidupan orang-orang yang masih hidup di dunia. Jadi orang-orang mukmin itu mereka berperingkat-peringkat dan keadaannya berbeda-beda. Ada yang kemudian setelah mendapatkan fitnatul qabr. Fitnatul qabr adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladzi ursila fik? Siapa robmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Kemudian dia selamat daripada fitnatul qabr, dia mendapatkan nikmat. Di situ disebutkan mendapatkan nikmat ditemani oleh amal solehnya dengan rupa yang paling baik, kemudian dikatakan kepadanya, "Nam kau naumatul arus la yuqidu illa ahabbu ahlihi ilaih." Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru yang tidaklah akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Ada keadaan hadis seperti ini. Al-muhim hadisnya banyak di sana, ya. Sehingga masing-masing hadis tersebut kita imani semuanya daripada hadis-hadis yang sahih. Sehingga kita katakan keadaan orang mukmin berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka. Adapun syuhada dari mukminin, mereka berada di tembolok-tembolok burung yang hijau, bertengger di pohon-pohon surga. Lantas bagaimana kaifiatnya? Wallahu alam, kita tidak tahu akan bagaimana kaifiatnya. Apakah boleh menasihati anak sendiri dengan cara yang keras dikarenakan anak belum balig dan anak agar nurut? Jazakallah khairan. Tadi telah disebutkan dari hadis Rasulullah SAW bahwasannya tidaklah rifak itu ada pada suatu melainkan akan membaguskannya, ya. Terkait dengan anak sendiri tentunya lebih-lebih lagi untuk kita bisa bersikap rifak, lemah lembut terhadap mereka. Kita juga pernah menjadi anak-anak juga. Kita tahu bagaimana dunia anak-anak. Terkadang seseorang, ya, karena mungkin karena kecemburannya terhadap anak, ya, ingin anak itu baik, tapi dia tidak bisa menyelami dunia mereka. Itu dunia anak-anak, memang mereka dunianya bermain. Maka dalam banyak hal mereka itu melakukan sesuatu yang mereka, ya, seandainya mereka itu sudah bisa diajak berpikir, tentunya mereka akan diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi apa? Beban syariat, ya. Mereka tidak diberi taklif, kenapa? Karena memang mereka belum berakal, belum sempurna akalnya, sehingga tidak bisa kemudian antum paksakan, apalagi mereka belum balik seperti ini, dipaksakan dengan keras. Allah Azza wa Jal Arhamur Rahimin, ya, tidak memberikan beban apapun kepada anak-anak. Dan bahkan di saat mereka usia 7 tahun yang diperintahkan orang tuanya, ya, perintah itu kepada orang tua untuk menyuruh anaknya. Di saat anak 10 tahun, perintah itu juga ditujukan kepada orang tua. Muru abna'akum bisolati lisabain. Perintah ini kepada siapa? Kepada orang tua. Perintahkan anak-anak kalian di saat usia 7 tahun untuk sholat. Watribum alaiha li asrin. Pukul kalau sudah 10 tahun kok tidak sholat, pukul karena meninggalkannya. Ini orang tua yang diperintahkan. Maka sekali lagi tetap harus lebih untuk diutamakan dengan cara lemah lembut, dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar, dengan cara apa, dicontohi secara praktek, itu lebih mengena pada anak-anak daripada dikasari. Dan terkadang anak-anak tersebut di saat dia dikasari sama orang tua, yang membekas adalah sikap kasar orang tua terhadap dirinya dan bukan apa yang dimaukan oleh orang tua dengan sikap kasarnya tersebut. Sampai dewasa itu masih diingat terus bahwa orang tua saya dulu pernah melakukan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal apa tujuannya dilakukan hal tersebut? Untuk kebaikan dia. Tapi yang diingat adalah kekasarannya. Adapun di saat diberi izin oleh syariat untuk berlaku, semisal memukul ya, pada usia tertentu, qutribuhum 'alaiha li 'asrin, maka pukulan tersebut pun diatur oleh syariat, yakni pukulan ghair mubarrih, yakni tidak membuat cacat, dan wal yajtanib al-wajh, menjauhi daripada mukul wajah, enggak boleh menampar wajah. Pukulan pun bersifat mendidik, kasih sayang, sehingga tidak sampai lebam-lebam ya. Dan para ulama kita mengarahkan di saat memberikan hukuman kepada anak-anak itu pada telapak tangan. Sakit, tetapi dia tidak berpengaruh buruk pada fisik ya, pada telapak tangan atau pada tempat yang lain yang memungkinkan hal tersebut membuat jera, tetapi tidak sampai pada membuat cacat atau lebam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.